وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Di ayat yang ke-48 di akhir surah Al-Muddathir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan ada manfaatnya untuk mereka, para musyrikin kufar, pembelaan orang-orang yang membela, syafaat orang-orang yang hendak memberi syafaat. Mereka sendiri mengatakan, "Fama lana min syafi'ina wala shadiqin hamim." Duhai kami, ternyata tidak memiliki pembela dan juga tidak ada kekasih yang sangat menyayangi yang mungkin bisa membantu. Tidak ada. Di sini Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Masalah syafaat adalah masalah yang ditetapkan dalam syariat kita ini. Syafaat ada. Biasa disebut dengan syafaat mutsabbatah. Syafaat yang ditetapkan ada. Dan yang kedua syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Syafaat ini adalah pembelaan untuk mengangkat derajat orang-orang yang memang telah diangkat sebelumnya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada mereka kesempatan untuk memberi syafaat untuk dinampakkan keistimewaan dan kelebihan mereka. Para anbiya war rusul wasiddiquna wasyuhada wassalihin, mereka-mereka ini akan memberi syafaat. Dan yang diizinkan untuk memberi syafaat karena keistimewaannya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang gulu berlebih-lebihan dalam mengartikan syafaat, memahami syafaat, sehingga mereka memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memintanya langsung ke Nabi untuk dia diberi syafaat, memintanya langsung ke para wali. Dan mereka ini mengatakan, "Haulai syufa'auna indallah." Mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di hari kiamat. Ini salah, salah jalannya. Mereka menetapkan syafaat tapi salah jalan untuk mereka mendapatkan syafaat. Mereka justru melakukan kesyirikan. Maunya mereka mendapatkan syafaat, tapi karena mereka melakukannya dengan cara yang salah, mereka melakukannya dengan cara syirkiyah, maka justru mereka tidak mendapatkannya. Syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan tidak akan ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Tidak akan ada. Tidak akan ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, adalah syafaat orang yang diizinkan untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Demikian juga yang disyafaati adalah orang yang diizinkan untuk disyafaati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan untuk mensyafaat dan disyafaati? Siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-muwahhidun. Al-muwahhidun. Dan yang diberi syafaat ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa gerangan manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati ahlul kabair min ummati. Orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaat di hari kiamat adalah para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini namanya syafaat musbatah. Ada pun syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak. Syafaat yang tidak berlaku. Yakni syafaat untuk orang-orang kafir. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kam min malakin bis samawati la tanfa'uhum syafa'atuhum syai'an illa min ba'di idznillah liman yasha' wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit, tidak akan bermanfaat syafaat mereka untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Tidak akan ada manfaatnya. Tidak ada manfaat siapapun dan tidak akan diizinkan memberikan pembelaan untuk orang-orang mati kafir dan mati musyrik. Namanya syafaat yang tertolak atau syafaat yang dinafikan. Barakallahu fikum. Lalu terus bagaimana? Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan orang-orang yang diridainya mensyafaati kita di hari kiamat kelak. Terus bagaimana caranya supaya kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam, Anda akan mendapatkan syafaat beliau. Termasuk di antaranya amalan menjawab azan. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Baik. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan ucapan yang Anda dengar dari muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita katakan la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa setelah azan itu. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah. Baik, kata Rasulullah, siapa yang berdoa dengan doa ini, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Setelah selawat kemudian doa ini, kata Rasulullah, siapa yang mendoakan doa ini untuk aku, maka halal untuknya syafaatku di hari kiamat. Siapa yang tidak mau dibela oleh Rasulullah? Semua pengen. Barakallahu fiikum. Tapi kita cari dan tempuh jalan untuk mendapatkannya. Tempuh jalan untuk mendapatkan keutamaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ini orang-orang yang ada dalam neraka sakar, yang tidak beriman kepada hari kiamat, tidak melakukan sholat, barakallahu, tidak memberi makan orang-orang fakir miskin. Kata Allah SWT, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung, menyembah orang saleh, menyembah kuburan dengan harapan orang-orang saleh ini akan memberikan pembelaannya nanti hari kiamat. Lah, bukan begini caranya. Syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka orang-orang musyrik ini, orang kufar ini, 'anit tadhkirati mu'ridin? Berpaling dari peringatan, tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan. Baik. Cuek, tidak peduli tentang agama. Baik. Pokoknya dia hidup cari makan, bersenang-senang, ya setelah itu mati. Subhanallah. Berpaling, diingatkan, dinasehati. Diberikan arahan-arahan, tidak mau. Mu'ridin, mereka berpaling. Ka'annahum humurum mustamtirah. Mereka berpaling, mereka menjauh dan mengajak orang lain untuk jauh. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Menghalangi orang, melarang orang dari mendengarkan kebenaran, mendengarkan nasihat, dan dia pun lari meninggalkan kebenaran itu, menjauh. Allah menggambarkan kepada kita tentang menjauhnya mereka sama seperti humurum mustamfirah, kuda zebra, keledai yang lari tunggang langgang, lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Dari apa? Farrat min qaswar. Lari secepat mungkin dari singa, dari predator, dari pemangsa. Ya kan demikian? Binatang-binatang ini yang bakal dijadikan santapan oleh binatang buas, larinya secepat dan sekencang mungkin yang bisa dia lakukan. Ya walaupun tentunya tetap karena dia adalah rezekinya binatang-binatang buas, ya tetap saja ada yang kedapat. Ada juga yang luput. Yang jelas, larinya meninggalkan kebenaran sama seperti larinya larinya binatang keledai ini dari predator aswara. Subhanallah. Bal yuridu kullu imrin minhum ay yu'ta suhufan munashshar. Bahkan setiap orang di antara mereka, orang kufar, pengen untuk diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sama seperti yang diturunkan kepada nabi-nabi. Subhanallah. Baik. Maunya mereka, kenapa cuma dia Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an? Ya kita juga dong, masa cuma satu orang? Ini cuma sekedar alasan saja. Alasan saja untuk mereka tidak mau ikut. Orang yang tidak mau, banyak saja alasannya. Dan ada saja alasan yang dia bisa buat. Bal yuridu kullu imrin minhum ay yu'ta suhufan munashshar. Kalla. Tidak seperti itu. Itu cuma sekedar alasan-alasan. Barakallahu fikum. Bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan sesungguhnya mereka tidak takut tentang akhirat. Tidak percaya memang. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka menjauh dari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Pokoknya tidak mau. Dinasihat juga tidak mau. Dan mereka pun hidup jauh dari kebaikan dan kebenaran. Karena humurum mustamfirah. Sama persis dengan kuda zebra ini, keledai ini, yang lari dari singa, menjauh sejauh mungkin. Bal yuridu kullu imrin minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Pengennya bahwa diturunkan kepada mereka juga Al-Quran sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalla, Allah membantah, tidak seperti yang mereka sangka. Itu cuma sekedar alasan. Balla yakhafuna al-akhirah. Pada hakikatnya mereka tidak takut, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Barakallahu. Yang menjadikan kita semangat untuk beramal saleh, berbekal diri, barakallahu fikum, berbenah-benah, mengumpulkan kebaikan karena keyakinan kita tentang adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka. Inilah motor penggerak untuk kita beramal saleh, semangat melakukannya. Karena keyakinan ini. Orang yang tidak yakin enggak. Subhanallah. Bal la yakhafuna al-akhirah, tidak takut dia. Karena tidak adanya keyakinan tentang hari kiamat, maka tidak akan ada persiapan untuk itu. Coba perhatikan, orang yang akan berangkat dan yakin dia akan berangkat, maka tentu dia akan berkemas-kemas. Dia akan berbekal. Mau safar dia. Dia kan apa? Dia kumpulkan baju. Kan demikian. Makanan-makanan sedianya bisa dimakan di perjalanan. Ongkos. Bekal berupa uang. Dan yang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan perjalanan. Meninggalkan tempatnya. Barakallahu fikum. Dia tahu bahwa akan ada perjalanan setelah dia tinggal di negerinya. Orang yang tidak meyakini adanya perjalanan, tidak mau pergi, tidak mau kemana-mana, tetap di sini saja, dia tidak akan pernah mau bersiap-siap. Tidak akan pernah dia beli tas, beli koper, beli apa namanya, bekal. Tidak akan ada dia persiapan. Tidak akan ada. Wala pakaian, wala tempat pakaian, wala makanan, wala syai. Tidak ada. Orang yang bersiap-siap itu karena orang yang mau berangkat. Kalau tidak mau berangkat, tidak bakal bersiap. Sama seperti ini. Anda yakin bahwa Anda akan menempuh safar yang sangat panjang setelah kematian. Safar yang sangat panjang setelah kematian, maka Anda akan mempersiapkan diri sebanyak mungkin karena panjangnya safar ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innahu tadhkirah. Kalla, tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Tidak seperti apa yang mereka kira. Innahu tadhkirah, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Peringatan. Al-Quran itu sangat indah, barakallahu fikum, dan sangat nikmat ketika kita membacanya dan kita mentadabburinya. Akid, barakallahu fikum. Ya, al-muwaffaq, man waffaqahullah. Baik. Wa illa, banyak penghalang-penghalang untuk kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, ada saja yang menghalang-halangi kita dari itu. Kalla innahu tadhkirah, faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang pengen, silakan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu. Mengambil nasihat, mengambilnya sebagai petunjuk. Baik. Subhanallah. Siapa yang pengen, silakan mengambilnya. Subhanallah, wa ma yadhkuruna illa yasha Allah. Dan tidaklah mereka bisa mengambil pelajaran peringatan dari Al-Quran ini kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Baik. Dan memang Al-Quran dijadikan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan. Baik. Karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Fadzakir, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini. Kau bacakan, sampaikan kepadanya Al-Qur'an sebagai peringatan. Siapa? "May yakhafu wa'id." Siapa saja yang takut akan ancamanku. Karena orang-orang yang seperti inilah yang akan mengambil peringatan, menerimanya sebagai nasihat, tapi mengambilnya sebagai petunjuk. Kalau tidak, ya tidak akan ada, tidak peringatan, tidak nasihat, apalagi petunjuk. Wa ma yadkurna illa yasha'allah, huwa ahlu taqwa. Dialah Allah SWT adalah zat yang berhak untuk kita bertakwa kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa akan mengampuni hamba-hambanya yang tobat kepadanya, beriman kepadanya dan taat kepadanya. Baik. Subhanallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk mengampuni bagi siapa yang beriman dan mentaatinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ibadahi, untuk kita imani dan untuk kita bertakwa. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita ambil dari masya Allah, dari pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari Al-Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.